Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufir li wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alayna ajma'in. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا الله بعلومهما وحشرنا في زمرتهما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة التاسعة عشرة utawi maqalah kang kaping 19 iku An Sufyan Ats-Tsauri den riwayataken saking Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. La yajtami'u fi hadzal zaman li ahadin malun illa wa 'indahu khamsu khisalin. La yajtami'u ora dadi kumpul fi hadzal zamani ing dalam ikilah zaman li ahadin kedue wong suwiji apa malun bondo kekayaan illa wa indahu kejobolan iku tetep ing dalem sandinge ahad khamsu khisalin utawi limo pira-pira pekerti. Orang yang kedapatan mempunyai banyak harta pasti pada dirinya akan terdapat lima perkara ini. Pokoknya uang niku nek duwe bondo donya akeh, kapan ora iso nata ati sesuai karo ketentuane Gusti Allah. Biasane pada dirinya terdapat lima perkara ini. Sopo ae? Sampean kan siap-siap. Sopo ngerti somben sampean dadi wong sugih. Bisa cili-cili ya udah kedunyan kabeh potonganmu. Bisa cili-cili anu wong ngomong sapa ngerti sama dadi wong sugih kok muamin sugih hutang kan gak ngerti toh ya karena uang ya orang mesti kita saiki kaya ngene. Sapa ngerti sampe ana sing dadi menteri. Sapa ngerti nek niki sampe ana sing dadi bupati. Sapa ngerti nek niki sampe ana sing dadi polisi. Ana sing dadi tentara. Ana sing dadi pengusaha. Ana sing dadi kepala bagian. Engko ra amin. Kepala bagian nang ngene perusahaan sing gedhe. Sapa ngerti ana sing dadi ketua RT. Kok mbok guyu to ketua RT iku jasane paling gede. Paling gede jasane. Nang urusan desa urusan apa yang mlaku ya ketua RT. Langsung bersentuhan karo masyarakat. Jasane gede, anggere ikhlas ganjarane paling gede. Soalnya orang yang bayarane medika itu jangan narang-narang. Makanya diarani RT singkatannya kan rugi terus. Piye wong dikongkoni nadik urusan apa ya? Sing intak intik ya ketua RT. Tapi tunjangannya kadang setahun sekali mau lebaran. Insyaallah. Mau ikhlas. Sopo wae nek duweni bondo akeh, kalau mempunyai banyak kekayaan, maka pada dirinya akan terdapat lima perkara iki. Ini gampangane sifat-sifat wong sugih ngene iki biasae. Ayu sifatin tegese pira-pira sifat madzmumatin kang tercela. Ada lima sifat yang jelek. Ada lima sifat tercela pada orang yang memiliki banyak harta. Apa wae rupane, satu tulil amali, panjang angan-angan, panjang angan-angan. Wong kuwi nek dunyane akeh biasane terus khayalane yo akeh. Kepingin keliling dunia, kepingin duwe helikopter, kepingin tuku pulau. Nek wong melarat yo ora ngarah. Mikir ngono kuwi ora ngarah. Nek wong melarat sing dienggo apa kasarane iso nyaur utang wis seneng. Bendino ora utang ae wis seneng nek wong ra duwe. Nek wong sugih iki biasane tulul amal. Panjang anganan, panjang lamunan. Nek iso yo pengen duwe bis, pengen duwe sepur. Beledek iki lho dituku karepe. Nek iso. Ya Allah. Ya pancene ana sing dienggo. Ana sing dienggo. Pengen dadi, pengen duwe pangkat ngene, pengen duwe ngene, pengen duwe ngene. Lagek kelambi ae lho, lagek kelambi wong nek duwe duwit niku yo. Eneng kelambi model ngene pengen, eneng kelambi model ngene pengen, tuku kelambi ngene ngene. Nek wong ora duwe apane sing dipengin, wong ora ning sing kena digawe tuku. Paham ya? Roto-roto nomor siji niku panjang angan-angan. Lah tulul amal niku, tulul amal niku engko akhire dadi khayalan. Mboten apik tulul amal, panjang lamunan. Andaikan jikalau seandainya uripe mek ngono, seandainya apabila jikalau seumpama misalkan uripe mek ngono. Ini wong lagi sampeyan anak-anak saja ini. Jadi anak wong sugih karo ane wong randuwe gayane wis ora padha. Iya ta? Gayane wis ora padha. Tulul amal ai taraqqub tegese nginjen-nginjen barang, nginjen-nginjen itu ngiting-ngiting, mendambakan. Tustab'atu kang den anggap adoh apa husuluhu hasilema. Jadi mengangan-angan sesuatu yang susah untuk bisa dicapai, mengangan-angan sesuatu yang sulit berhasilnya. Biasanya ngono wong sing donyane akeh. Nomor loro wahirsun lan gerangsang donya ghalibun kang menonjol. Terus ngruwangsang kurang ora ono cukupe. Mangkane mau ten ngajeng Abah Sanjang kalau tidak pinter nata ati sing didasari nurut ketentuane Gusti Allah. Gerangsang tambah gerangsang wong niku tambah akeh donyane tambah akeh kepinginane. Sampai Kanjeng Nabi dawuh laukana libni Adam wadian min dhahabin labtagha ayyakuna wadiyaini. Malukana lahu wadiyaini min dhahabin labtagha ayyakuna lahu thalithan. Wong ngene umpama jare Kanjeng Nabi ngono. Duwe emas sak jumlah sak jurang. Kanjeng Nabi lek nggih conto menisan digiyetno ora trimo sak kerdus. Umpama wong ngene duwe emas lho. Sak lembah nek cara kene ya sak blumbang. Lah wis akeh to emas sak blumbang. Ora trimo sak gledhekan. Sak blumbang. Ya kepengin duwe rong blumbang. Umpama duwe emas rong blumbang ya kepengin duwe telung blumbang. Terus ora ono enteke. Nek gak pinter nata ati. Mergo rumangsa duwe beda karo wong sing ora rumangsa duwe. Rumangsa mek titipan. Makanya teorine kaya tukang parkir. Tukang parkir tenang uripe santai. Dikirimi mobil wakeh api-api. Ya nyantai deh. Tau tenang ora katik sombong. Padahal mobil sing nang kono mereke api-api regane larang-larang. Tukang parkir santai, paling ya mek ditoto ditepakno. Nek mobil dijukuki sampai entek, ya ora sedih belas. Cukup-cukupen. Nek apa? Mergo rumangsa ora melok duwe. No. Rumuse ngono. Lah nek wong niku rumangsa duwe kurang nek. Diteni sok ben sampean. Ora ono cukupe. Ora ono cukupe. Insyaallah. Duwe-duwe 100 juta pengen 200 juta, 200 juta pengen 300 juta, duwe 300 juta pengen 1 miliar, duwe 1 miliar pengen 5 miliar, duwe 5 miliar pengen 10 miliar. Ngono. Niki nek atine ora ketoto, bahaya. Makane sing selamat gunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Sing selamat ngono. Nek gak rumangsa duwe, ya tetap ono simpenan, tetap duwe simpenan, tetap duwe cara saiki yo duwe tabungan. Tapi lebih banyak digunakan untuk berjuang. Nggo sosial, nggo bangun masjid, nggo nyantuni yatim, nggo bangun pondok, sholat dan seterusnya dan seterusnya. Mergo ora ono cukupe. Di mobil sitok pengen loro, di mobil loro pengen telu. Di omah telu pengen papat, di omah papat pengen lima, wis ngono. Farraghibu mongko utawi wong kang seneng fit dunya ing dalem donya. Farraghibu mongko utawi wong kang seneng fit dunya ing dalem donya. Wong sing seneng donya iku malumun. Ya, tercela den wada. Wa talibu fuduliha utawi wong kang golek leluweane donya iku madhmumun. Manane padha tercela. Wong sing uripe geliput njeleput golek donya niku elek ketok ngruwang sang ngwaya ana uripe warughbatu sing dimaksud seneng iki piye to warughbatu utawi seneng seneng donya ya iku innama tahtasu angin sak temene tertentu apa rohbah khusus bima kelawan barang jawaza kang ngliwati apa ma kang ngliwati apa ma haddal hajati ing batas kebutuhan. Diarani wong seneng donya iku nek sing diklumpukno melebihi batas kebutuhan. Niku jenenge wong seneng donya utawa sering diistilahno ke kedonyan. Jadi yang dikumpulkan itu melebihi batas kebutuhan. Melebihi batas kebutuhan. Sampean ngelumpukno donya, misalnya sampean kan santri ya, sampean santri. Terus manggon nggone pondok. Terus sampean dikirimi sakulan 5 juta. Umpamane lho. Nang sak kurang. Kuwi jenenge kedonyan. Mu sampean lho misale kebutuhane sakulan pinten? 500.000 wis lebih-lebih sampean. Gawe apa? Wong pondok ya ora bayar. Mangan ya ora bayar. Kitab ya ora bayar. Amek kanggo kebutuhan jajane sampean tok to. Nggih tuku sabun nggih ngono-ngono kuwi tok. Wis apa-apa wis ora bayar. Nang sak wulan duwe-duwe 5 juta. Sampean lho ya. Ngopo terusan? Dan abah sakulan duwe-duwe 100 juta kurang nemen ra cukupe. Nemen ra cukupe. Lagi nggo ngingoni sampean tok wis pira? Lak doyan mangan kabeh to. Lah iya. Lagi nggo ngramut sampean tok wis pira? Durung nggo mbayari tukang. Nggo bisarae ustad-ustad. Nggo materiale bangunan terus nggo tuku beras. Nggo tuku bumbune. Nggo macam-macam. Ora cukup. Mulane ukurane niku ngoten, lebih dari kebutuhan. Lah kebutuhane apa karo kebutuhane sampean kan ora padha. Paham sampean? No, ora padha kebutuhane. Mangkane winginane tak critakno ning sampean. Ana wali sugih, omahe tuku emas. Sitoke nang wali melarat, ora gabel apa-apa. Duwene mek kendhi sitok tok ndil. Pakaian yang lekat di tubuhnya sama kendhi sitok ndil. Nah, sing wali melarat ing batin ngelokno wali sing sugih. Wali kok kedonyan. Kedonyan piye? Omahe tuku emas apa-apane sutra jerene. Aku senajan omahku tuku emas ora klebu atiku. Cukupnya cagak sitok nang pek go mulih. Ora piye-piye. Sing kedonyan niku kowe duwe kendhi sitok mbok gawa kontal kantul tok ndi-ndi. Ngono. Ukurane ngono. Wal fudulu utawi berlebihan iku innama yuntolaku angin sak temene den ucapaken apa fudul alama ing atase barang zada kang lebih apa ma ala qadril kifayati ing atase ukuran kecukupan ya berlebihan jenenge berlebihan kaya sampean de no pondok rungono to sampean no pondok de kelambi nang sampe 250 setel. Kebutuhanmu piro to? Tuh. Cok berlebihan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa khairukum man taraka ad-dunya lil akhirah walal akhirata lid dunya. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Niku nggih. Laisa ora ana. Sopo khairukum sak bagus-baguse sira kabeh. Iku man wong taroka kang ninggal sapa man ad-dunya ing donya lil akhirati krana akhirat. Walal akhirata lan ora wong kang ninggal ing akhirat lid dunya krana arahe donya. Bukan orang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia demi akhirat. Sama sekali gak ngopeni donya blas. Ibadah tok. Wis, gak mikir donya. Gak kelem nyambut gawe. Gak kelem apa-apa. Suripe nang masjid, gak mulih-mulih tuku masjid. Yo. Maca Quran wiridan istighosah. Zikir maca Quran wiridan istighosah, zikir maca Quran wiridan istighosah. sholat duha, sholat tahajud, nang masjid. Ini ki ora apik. Nek lesu piye? Yo ngrongkote beduk. Ya Allah, nggih bener. Sama sekali gak ngurusi donya, nggih mboten bener. Akhirat yang dipikir, nggih mboten bener. Jare Kanjeng Nabi ngono, itu bukan orang yang baik. Meninggalkan dunia sama sekali. Blas ora gelem donya, akhirat. Uripe nang donya, uripe nang donya kok ora gelem donya. Itu bukan orang yang baik. Bukan orang terbaik di antara kalian yang sama sekali meninggalkan dunia karena akhirat. Artinya mau akhirat tok sing dipikir, akhirat tok sing dilakoni. Sama sekali enggak ngambil bagian dari dunia. Niku sing mboten bener. Terus endi mong? Walal akhirata lidunya walakin khairukum. Walal akhirata lidunya, dadi sebaliknya donya tok blas ora mikir akhirat. Sama sekali gak gelem nglakoni urusan akhirat. Niki yo dudu wong sing apik. Walakin khairukum tetapine utawi sak bagus-baguse sira kabeh iku man wong akhadha kang ngalap sapa man min hadhihi saking iki donya wa hadhihi lan saking iki akhirat. Ya dua-duanya. Niku ayat Qur'ane wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apapun karunia Allah yang diberikan kepadamu itu gunakan untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya tetap urusan donya yo iya. Fid dunya hasanah dhisik lagek wa fil akhirati hasanah. Artinya ambil bagian dari dunia itu untuk sarana sebagai perantara menggapai kebahagiaan akhirat. Ngoten lho. Dadi wong nek mek fokus ning akhirat tok babar pisan ora ngurus donya, ora ngreken donya nggih gak bener. Fokus ning donya tok babar pisan ora mikirno akhirat, ora nglakoni akhirat tambah nemen gak benere. Dadi misalnya ning wong urip nang mek sholat poso wiritan maca Quran, sholat poso wiritan maca Quran, sholat poso wiritan maca Quran, ngono ora gelem nyambut gawe. Iya salah. Ini wong ya kerja tok ora gelem salat, ora gelem ngaji, ora gelem maca Quran. Iya salah. Sing bener ya karo-karone. Cocok karo donga kuwi lho, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wong-wong ngarani ku donga sapu jagat. Mbah kok diarani sapu jagat, ora menisan sapu akhirat. Dongane lak ngono to. Itu pelajaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu pelajaran bahwa manusia itu ya harus berjuang untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu juga pelajaran bahwa masa depan manusia itu ada dua, ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Nah, kira-kira sampean nek diajak berpikir tentang masa depan, misale, ayo mikir masa depan. Iku sing sampean pikirno, masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Rata-rata menungso nek dijak mikir masa depan niku sing dipikirno masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Sebelum. Modele ngono. Umpama duwe rencana mbangun omah, sing luwih dipikirno niku rumah yang pasti akan ditinggalkan atau rumah yang pasti akan ditinggali selamanya. Yang dipikirkan itu rumah yang pasti akan ditinggali selamanya atau pasti akan ditinggalkan. Rumah yang di surga atau rumah di dunia. Roto-roto lah ngono. Nggih. Masya Allah. Sama numpang cor tipek mantu no luweh bangganti sampean. Tipek mantu guru TPK, ustad. Kalau tipek mantu pejabat, bangganti sampean. Seneng di dadi mantune guru TPK karo dadi mantune pejabat, bangganti sampean. Epret potong awu. Saiki sampeyan dhewe lho. Seneng ndi? Dadi aparat, dadi pejabat karo dadi ustad, sampeyan nek wis mulih. Seneng ndi sampean? Tenan. Oh, gayamu. Rangandel. Lagi lek masyarakat misalnya duwe mantu sijine ustad sijine camat, kira-kira sing dibanggak-banggakno sing dicerita-ceritakno lek tepak kumpulan niku mantune sing ustad apa mantune sing camat? Umumnya wong yo ngono. Padahal camat itu bayarane piro? Paling 3 juta. 4 juta. Ya wis 5 juta. Kuwi lho, dienggo ragat status dan identitasnya 1 bulan kadang-kadang ora cukup. Macae kudu melinti terus. Nah, terus nek ora cukup piye carane? Lah sing ustaz iki gelem karo nyambi kok. Mbah dodolan mie ayam, mbah dodolan bakso. Ora isin, cah pondokan kan rapatek ndek isin. Kon kerja serabutane gelem. Niku penghasilan misalnya dodolan sego goreng apa dodolan mie ayam. Kuwi lho sedina oleh badhe resik 300.000 misalnya. 10 dina gak ya 3 juta. 30 dina gak ya 9 juta. Lho, halal. Cuma penampilannya ya gak patek keren. Ini kene wong-wong ya luwih seneng duwe mantu sing priayi. Mek kena nggo bangga-bangga tok. Dalurung karwan iso mulyakno. Nek ustaz kan ya iso ndongakno, iso mulyakno. Lah nek abah pesen sampeyan, so nek wis mulih apapun profesimu aja lali berjuang nggone agama. Aja lali. Sto dadi apa ae. Nggih. Dieling-eling. Dadi apa ae. Dadi wong sing apik niku mboten kok wong sing ngurusi akhirat tok babar pisan ra ngurusi donya. Utawa ngurusi donya tok babar pisan ra mikirno akhirat. Gak. Ya karo-karone. Sing bener ya karo-karone. Fokuse nang akhirat, optimalisasinya ke akhirat. Tapi aja sampe lali bagiane teko donya. Ngono. Paham? Paham. Saman seneng ndi? Sok dadi wong sing pinter golek ganjaran karo dadi wong sing pinter golek bayaran. ganjaran kuwi akhirat, bayaran kuwi donya. Saman seneng ndi kira-kira dadi wong sing pinter golek ganjaran karo dadi wong sing pinter golek bayaran, seneng ndi? Nek iso ya karo-karone. Ya ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Soalnya uangnya kan ada papat toh. Ada yang pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Ada yang pinter golek ganjaran tapi ra kober golek bayaran. Ada yang mek nguber bayaran nganti ra kober golek ganjaran. Ada yang wis ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Saman kira-kira sampean dadi sing ndi? Nomor siji ya, ya pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Ya soleh, ahli ibadah, khusyuk, akhlaknya api, sregep sholat jamaah. Nek adzan suarane ya cemengkling, maca Quran ya fasih, kon khutbah ya enak, ngimami ya cetha, mimpin istighosah ya iso, kon ceramah ya pinter. Neng terus mbik dadi pengusaha. Lho, dadi ganjaran kathah, bayaran turah-turah. Top nih. Sing nomor loro pinter golek ganjaran tapi ra kober golek bayaran. Iku mau nomor cete ra mulih-mulih tuku masjid tapi ra gelem nyambut gawe. Nomor telu pinter golek bayaran tapi ra kober golek ganjaran. Engko wetu lek nyambut gawe. Wisuk. Wis kerja, wisuk. Melok tanggane mbetheti pitik. Kan ana tanggane sing duwe usaha pitik. Kene iki. Dhek melok mbetheti, golek opah cakar karo suwiwi. Kene iki sarapan. Ya. Kene nggo sarapan. Jam 7 wis budal kerja no bangunan. Sampai jam 4 sore. Mulih tekan omah ngarit. Golek suket nggo makani sapine. Bar magrib mitir kampung dodolan tahu tek. Top pokoke to. Top. Ya Allah. Barisa nonton bal-balan totoan. Jam 12 bengi gelar kloso gawe jamaah remi. Ayo ora tau ngaji, ora tau salat. Lah sing nomor telu malah parah, wis ora pinter golek ganjaran, ra kober golek bayaran. Dadi pegawai bank joning, tukang jaga lampu abang ijo kuning. Nah perapatan nyegati motor sing liwat karo sang ecek-ecek. Nih, sampean yo kudu iso sing dadi sing nomor siji mang. Pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Urip pisan nu ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Mulane nglakoni apa ae diniati golek ganjaran tapi aja lali nampa bayaran. Prinsipe wong Islam kudu ngono. Sing dadi petani yo nggarap sawah, nandur pari, nandur jagung, bismillah niate ibadah golek ganjaran. Kok nek wis panen alhamdulillah nampa bayaran. Dagang budalno pasar yang ngono, bismillah ngedep dagangan. Diniati ibadah golek ganjaran, go dagangane payu oleh bati nampa bayaran. Dadi pegawai kantor bismillah angger budal niat ibadah golek ganjaran. Engko angger tanggal 6 nampa bayaran. Apa wae? Dadi kiai yang kudu ngono. Diundang ceramah ngaji nondindi abang ini bismillah niate ibadah golek ganjaran. Ah ceramah nampa ngono. Wong cerdas sing ngono kuwi. Niate ibadah golek ganjaran tapi ojo sampai lali nampa bayaran. Bener fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mulane ana ning pujian sing aku ra setuju. Rugi donya radati apa, rugi akhirat bakal ciloko. Rugi donya radati apa, rugi akhirat bakal ciloko. Rugi donya radati apa piye, ya dadi apa kok kere kok. Kepian kan eneng tuh pujian ngono. Rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal ciloko. Salah. Nek apa yo rugi donya bakal sengsara, rugi akhirat bakal ciloko. Rugi donya kok ora dadi apa? Dadi apa perkara kok. Wong urip yo ana sing bejo donya, bejo akhirat. Iki apik-apike wong. Bejo donya, bejo akhirat. Ana rugi donya, bejo akhirat. Nang donyane rugi tapi nang akhirate bejo. Iki penak. Ana sing bejo donya, rugi akhirat. Iki loro. Tapi sik lumayan timbang sing rugi donya, rugi akhirat. Nyonyor. Wis nang donya kere, nang akhirat mlebu neraka. Wis ora ana penake babar pisan. Ya mending nek nang donya sugih, sik lumayan, sik ngrasakno penak. Iya. Wis nang donya kere, mlewaret nang akhirat mlebu neraka. Ya Allah, ya Allah. Wis melarat, ora gelem salat. Ramadan yo ora poso. Ana zikir yo ora tau melok. Tanggane do ngaji dhek yo bengak, bengokno prapatan. Ya Allah, ya Allah. Wis kere ra salat. Iki wis nyenyek donya akhirate. Insyaallah. Langsung bejo tenanan ki yo. Nang donya yo dikeki rezeki cukup. Yo pengen apa yo iso, mobil yo duwe, silaturahim yo enteng. Terus yo ahli sedekah yo luman. Apa iki pengen ngono kuwi? Ya alhamdulillah yo rondo iso. Rondo. Rondo. Pengen ya nang donya yo penak lah, maksudnya penak ki yo. Nanti-nanti orang melaku, orang numpak sepeda ontel, mobil ya orang bobroan. Ya. Mangan, mangan yo sing enak kok. Urip nontonnya pisan kok mangan ra enak. Lha ya to, mobil, ya mobil yo sing apik to. Urip nontonnya ora pindho kok, mobil elek-elek. Bojo, ya sing ayu to bojo. Oh, urip nang donya pisan bojo jemburis. Nasib jan rang genah. Lha kok nek nang donya duwe bojo jemburis, nang akhirat mlebu neraka petuk mak lampir. Loro to. Loro. Sing penak ya nang donya duwe bojo wayu, nang akhirat nang swarga petuk widodari. Nah, bojo ya asik iku jenenge. Nak bojo kuwi sampe nang akhirat dadi ratune bidadari. Nek iso ngejak mlebu swarga sampean. Mulane bojomu sampean misale kok rapate ayu, potongane nek bojomu ki rapate ayu. Potongan. Wis ra apa-apa telatenono. Sementara tapi bimbingan sing tenanan, dibimbing tenanan. Ah, sampeyan iso mlebu swarga bareng-bareng hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sampeyan bojomu dadi ratune bidadari. Loh. Ta ora apa-apa, nang donya ireng-ireng ndah ora apa-apa. Sementara. Soale nek potonganmu ndek bojo terlalu ayu malah diguyu wong. Iya, mbok goncekno iso dipisoi wong bareng kok. Ora imbang kok. Sing wedok bawening, sing lanang model kaya sampean burek ngono. Wong ketok gak ya misah. Misah. Mesti ngene. Kuwi nek ndukukno nondi mesti ngene. Ya Allah, ya Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini iki kan ana sejarahe to pian asbabun nuzule. Ketika Allah Maha mengetahui bahwa kebanyakan orang yang pergi berhaji dan pergi berumrah itu rata-rata kalau di sana yang diminta waktu berdoa cuma urusan donya tok. Surat Al-Baqarah kalau enggak salah ayat 200. Faminan nasi mai yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, dan sebagian manusia Bahkan rata-rata ketika berdoa memohon kepada Allah itu hanya minta urusan dunia saja. Maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dan itu fakta ya. Roto-roto wong sing lunga haji, lunga umroh, iku lek donga sing dijaluki urusan donya. Sampai wong sing titip-titip donga, sing dititipno ya donga urusan donya. Ono sing ape budal haji, sampean dongakno ya. Kan ning kono dongane mandi. Sampean dongakno muga-muga anakku sing daftar pegawai negeri iki muga-muga kelebu. Sampean dongakno muga-muga utangku nang lunas. Sampean dongakno muga-muga anakku nang payu rabi. Sampean dongakno muga-muga iso dadi ngene, usahane lancar, ngene-ngene. Urusan donya sing akeh. Njaluk didongakno sing akeh urusan donya. Makanya sampean tak dongakno kabeh yang mau haji. Nek ndonga juta disindir sampai Gusti Allah. Banyak orang yang berhaji, berumrah, waktu di sana ketika berdoa memohon kepada Allah, yang diminta hanya urusan dunia. Jaluk rezekine lancar, muga-muga anake sing kuliah nang cepet lulus, nang cepet dapat pekerjaan, sing bayarane akeh. Sing dijaluk me urusan donya. Isin ambek Gusti Allah. Makanya disindir karo Gusti Allah. Nah, kemudian Allah meluruskan melalui ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sing bener iki lek ndonga iku minta kebaikan di dunia, juga minta kebaikan di akhirat, dan minta diselamatkan dari azab neraka. Iki sing bener. Iya njaluk ndonya, tapi yo akhirat iku sing luwih penting. Mergo donya iku tujuan antara, sedangkan akhirat adalah tujuan utama. Jo sampe lali. Tapi yo bal tuksirunal hayatat dunya. Rata-rata kalian manusia itu lebih memilih kehidupan dunia, luweh milih kesenengan donya, lali nek wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Nah, rata-rata menungso iku luweh milih donya. Luweh milih ngono rata-rata. Ayo. Sampeyan milih ndi misale? Diolehno bojo bocah wedok salihah, akhlake apik, tapi rupane welek, anake wong melarat. Ambek bocah rontok nakal, wayu bodine sip, anake wong sugih, milih ndi sampean? Oh, milih solihah anak wong sugih. Kuwi wis dirabi wong. Wis dirabi wong sing model ngono kuwi. Lamun isek ya ora doyan karo sampean. Lek gayamu lak ngene to. Ya milih sing anak wong sugih kok nakal-nakal ndah engko tak dandani lak dadi apik. Gayamu kaya iso dandani. Ya prinsipe lak ngono. Eh nakal-nakal sak tek engko tak bimbing. Dandani aku sing dadi imame. Imam salat jenazah. Ora kenek main-main urusan ngono. Tapi pentingno kudu tetep pentingno urusan akhirat. Makane isto bejo-bejo sampean. Bejo sampean. gelem mondok tur wong tuwa sampean yo ngijini sampean mondok. Klop bejo tenan. Soalnya kan ra mesti to. Kadang anaknya pengen mondok tapi wong tuane ra ngijini. Ana ngono kuwi. Anaknya pengen mondok. Cita-cita pengen mondok, tenanan pengen mondok nang pesantren. Wong tuane lho ra ngijini. Rasa mondok. Sekolah no mahai. Mubar sekolah. Kerja, golek penggawean, kongkon kerja. Wong tuane wis bingung mikirno anake kon nyambut gawe kon kerja. Eneng sing ngono kuwi. Anake pengen mondok, nemen pengen mondok, tapi wong tuane ora ngijini, ora setuju. Ana sing wong tuane iku pengen anake mondok, tapi anake ora gelem. Nak, kon nek bar sekolah mondok nak yo. Mah. Wong tuane sampe ra karuan pingine. Pengene. Terono pondok telung dino mulai. Pindah pondok liyane telung dino mulai. Pindah neh nanggone pondok liya telung dino mulai. Pindah neh nanggone pondok liya pakane rung tok omah dhewe wis melungker nang jero kamar. Eneng ngono kuwi. Wong tuane pengin anake mondok. Sampai anak yang sing ora gelem, ngerti pondokno mbalik, ngerti pondokno kabur, ngerti pondokno kabur. Nah sampean iki bejo, sampean yo gelem mondok, wong tua sampean yo pengen mondokno, kelop wisan. Wis tumbuh oleh tutup tumbuh pas. Alhamdulillah disyukuri sampean. Ngono sing wis nopo pondok setengah tahun ya. Nek pancene ora jodoh nih. Kabur. Mulih akhirnya terus rambalik. Ndek ngono ku gak ya perkara ora oleh hidayah Gusti Allah. Samane bewojo. Gek pian akeh sak bolone abah lho. Pengen mondok. Tapi wong tuane ora ngolehi, ora ngijini. Rasa mondok. Entek-entek dhuwit. Ora kuat bandani. Sek luwong nek alasane ngono. Mondok apa dadi apa? Ora oleh ijazah angel golek penggawean. Jere nek mondok iku angel golek penggawean, jere cah pondok iku angel golek pekerjaan. Ora nduwe penghasilan. Apa nek ane wong ngomong ngono iki kudu tak geraji cangkeme. Tenan. Paling loro ati aku nek cah pondok dinyek, diremehno. Sing anake lho sing disekolahno dikuliahno sampe entek atusan juta kadang adol tanah bareng lho. Entek-entekane dadi apa? Kadang nganggur ketekur ora dadi apa-apa kok. Tapi pirang-pirang to. Sekolahno STPDN. Sekolah Tinggi Pegawai Negeri lho. STPDN. Sekolah tukang pukul dibiayai negara. Begitu lulus nyatane ya ora dadi apa-apa ngono ya sak pirang-pirang kok sampai S3 doktor metu keleleran nganggur golek penggawean angel apa ngedos ya isin masa doktor kok ngarit hah gelare lo S3 doktor terus brondol sawit. Isin rawani akeh ngono langsung mondok mulih buka toko akhirnya berkembang iso dadi bos karyawane akeh karyawane lho S3 S2 nah sing cah pondok mulih mau sekolahe tekan aliyah tok enggak kurangan ngono contohnya. Gane apa lek urusan ngono ku nek cah pondok dinyek. Ayo. Jere cah pondok ora iso kerja ora duwe penghasilan. Ayo wong sak meneh akeh sapa sing penghasilane paling gede? Didu ambek iki. Iki cah pondok iki. Ngono aku. Nek tak kono ngono mbek aku. Nyek. Bejo sampean. Wong tuane sampean yo pengen mondokno. Setuju, seneng. sampeyan yo gelem nang pondok. Ah wis bejo. Ngono wis nang pondok sing kudu bayang ngene ku ya neng. Kudu bayang ing rumah sana nek wis bayang terus penak. Seru rencana. Tahun niki aku ape bayang. Mau mateng rencanane. Ngene sini ngomah ape apa? Kerja. Nah sampean misalnya tahun niki bayang rencana kerja. Abah gak ngijini. Sampeyan berot. Rangarah penak uripe sampean ngandel aku. Walaupun dapat pekerjaan sing strategis misalnya sampean bayarane sakulan misalnya 150 juta. Kerja apa kuwi? Yo kakean-kakean nggih contoh ngono kakean. Misalnya sampean alah potonganmu paling kerja sakulan oleh bayaran 3 juta wis seneng san. Niku yo kerja apa yo? Umpama lho kuwi. Ora ngarah barokah, ora nyentel, entek-entek. Ora nyentel. Tapi nek oleh diijini oleh ridho. Wis to walaupun ketoke nyambut gawe ini kaya serabutan, tapi nyentel barokah. Ngandelo omongane apa? Ngandelo. Ora ngandel ya sak karepmu. Boleh dicoba. Ada sampean pengen penak apa pengen ora? Iki barokah e pondok ing ngono kuwi. Mulane wong bocah pondokan iki nek wis mulai bermasyarakat kapan oleh ridane kiyaine, ra ngarah uripe ra penak. Ra ngarah ra penak uripe. Mesthi penak. Ngandelo aku. Yo ketoke kawitane kaya-kaya berjuang ngene berjuang ngene, ada tahap, ada tahap, ada tahap. Tapi akhirnya mesti penak. Jadi ada sesuatu yang kasat mata, faktor X namanya barokah, itu tidak dimiliki oleh lembaga manapun, lembaga apapun selain pondok pesantren. Selain pondok pesantren. Ngunung yono sing wis pengen boyong, jane pok pengen boyong, pe pamit rawani. Kene tak kandhani. Napa? Ora usah gegeri, nek wis wayahe lah tak kongkon. Ana sing kuwe geri, seru rencana. Boyong, pamit tahun iki boyong, terus kerja. Kerja apa? Mbrondol sawit. Potong ngamu. Anggitmu enak. Bisa penak nanggone pondok ini lebih penak sama. Apa sama karek ngaji ibadah. Sampeyan mulih ditoto karo Gusti Allah. Mulih nikah langsung ditoto. Langsung ditoto. Mulih penggawean gampang ditoto Gusti Allah. Yakin ono ae. Aja kuwatir. Toto karo Gusti Allah. Ngerasa kuwatir. Perkara penggawean orang ngira ora mangan, mangan-mangan. Ora ngira ora mangan. Anggit pun era kerja terus ramangan. Mencah cilik-cilik kerja apa? Ya mangan kabeh. Lha sama nang kene lak ora kerja blas to. Ya mangan ngono kok nyatane. Iya to? Lah iya. Wong ya anger usek urip mesti mangan, ora ngarah dek ora mangan. Wong janji sek urip mesti mangan. Nek perkara mangan rasa kuwatir amian. Ngono lho, Jis, rasa geger. Ah, Jis, pep pamit boyong apa kerja tak kono no apa jadi apa ya direktur direktur atau tukang cukur kok ngeyel lah tak seneni bapak mana zaman ini nengkene mila aku 7 tahun zaman tau tak tarik bayar piro menenge bapak entah rumat nengkene kok. Saya kita takkan ngabdi minimal setahun, takkan ngabdi minimal setahun. Kau nak barangono, nak wis tak izini mantuk, mantuk gak apa-apa. Orang wayahe mantuk, geger perkara nyambut gawe. Nanti saya kita izini, terus anak sampean nyambut gawe. Sama ni son jamin anak sampean dadi wong sugih. Gemboten lah yo. Entah milah sampean geleman atau takut tak dongano. Insya Allah engko barokah iso mulyakno sampean. Ngono lho. Nek wong tuwa saiki modele luwih seneng nek duwe golek bayaran. ora patek seneng duwe anak sing pinter golek ganjaran. Padahal bayaran iso akeh-akeh iso entek kok. Nek ganjaran kan ora iso entek. Musangkingane ora ketok. Somben nggone kono ketoke. Zaman iki saiki wayahe. Ya, membekali diri. Sing mateng tenanan. Boyang boyong boyong boyong. Pemane wis. Mulih rabi. Mulih rabi. Potong ngamusul samsul. Nggo cita-citane lak ngono wis mulih rabi, mulih rabi. Anggitmu bojomu iki nang doyan suket ngono dirmo mbok retno. Zaman wis iso mbimbing tenan apa ora? Iso mbimbing tenan apa ora? Iku kudu ngerti. Urung ngerti istihadhah. Golek bojomu tepak mengeluarkan darah. Lho, iki haid atau istihadhah? Ini ra iso bedakno sampean. Nek sing kudu misale ra ngerti pisan kok no, ditakoni, "Mas, iki aku ki prei apa ora to, Mas?" Sik, Dik, tak periksane, Dik. Lho nyapa kudu ngerti ngono? Lho kuwi kaitane salat apa ora ngono lho. Kalau haid berarti gak salat. Nah, kalau istihadhah kan tetap wajib salat. Kaitane ngono lho. Sampeyan kudu ngerti wong iku tanggung jawab sampeyan. Mungkin pas ditakoni bojone, "Mas, aku wis prei sakmene dina terus iki kok sek metu ae, Mas. Iki piye, Mas? Ya aku salat apa ora?" Ngono. Nah sampean terus plonga-plongo. Ketoke mondoke suwe ditakoni bojone ngono, "Mbah ya." Jare sing wedok nek sampean ki napa ndok wah apa ranjene. Ora ngerti. Ini sampean gak ya kata dosa. Mungkin tanggung jawab sampean. Ngono. Ini ora usah kate mbok teliti, sesek-sesek dek, rupane piye dek? Merah muda apa merah kehitam-hitaman? Lho iki kok iki dudu prei dek iki, caos iki. Serang genah. "Mas, aku saiki wis gak metu." Misale ya. "Terus salatku piye?" "Mbah, iki wong lanang model apa ngono iki? Iku kudu ngerti, Mas, iki salatku dhuhur tok apa dhuhur ambek asar? Iki salatku isya tok apa maghrib ambek isya?" "Mbah, niku tanggung jawab sampean kok. Sampean kudu ngerti. Urung iso ngono wis kudu rabi esul samsul." Ngono lho. Ngeyel iki kandhane. Lho wis jam 8 iki. Sik ditutupno. Kuwi angin kuwi. Topan ki angin. Ora oleh mulih yo ngeyel kan. Topan gak usah mulih ngeyel. Pamit ya. Pamit nang ngarep. Pamit nang ruang tengah wis gak tak reken. Mari ngono iki. Berobol metu pawon. Mbulet. Lah gak oleh mulih tambah apa? Ndelok. Lah gak oleh tambah apa? Dikan mantuk. Gak oleh mulih tambah apa? Nangis terusan. Wis kandhane, wis gak mulih babah, iso terus nangis. Wis. Lebihnya taneng neng ra kenek ya cup. Wis tak cup, wis tak kei coklat ya ora meneng. Tak kei es ya ora meneng. Eh ya wis ngono, ya wis. Sembuh. Panjene anak akeh ya. Macem-macem. Anak akeh. Wes. Waruwi lan den riwayataken anin Nabi sanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu saat temani kanjeng Nabi iku kola dawu sopa kanjeng Nabi ni'mal matiyatu ad-dunya fartahiluha tuballikum al-akhirah. Niku nggih. Nikmat iku sak bagus-baguse. Apa al-matiyatu kendaraan ad-dunya utawi donya. Nikmat iku sak bagus-baguse. Apa al-matiyatu tumpaan ad-dunya utawi donya. Tumpaan sing paling apik iku donya. Fartahilu mongko budhalo sira kabeh haing donya. Tubalik bakal nyampe akan neka akan apa donya gum ing sira kabeh al-akhirata ing akhirat. Sebaik-baik tunggangan itu adalah dunia, maka naikilah dunia itu sebagai kendaraanmu yang akan menyampaikanmu sampai ke akhirat, sampai tekan swarga. Artinya sama nek duwe donya aja sampean ditumpaki donya, tapi donya iku tumpak ana sebagai kendaraan menuju surga. Wong cerdas sing jenenge. Donya iku tumpak ana. Aja sampean sing ditumpaki donya. Tapi donya tumpak ana wis tekan swarga. Carane piye? Ya disotakono, diinfakno, dihibahno. Nggo berjuang lah, nggo perjuangan agama. Kuwi wong cerdas. Nek dikei tumpakan no, dijarno. Wong goblok to jenenge. Donya mek ditumpuk-tumpuk nggo duwe-duwenan. Lek wis duwe apa? Nek wis duwe apa? Ayo dimanfaatno sing apik. Ono tak dongano kabeh sugih ya. Tapi kudu ahli berjuang. Kekayaanmu itu gunakan untuk perjuangan. Lha sampean ku anake Abah yang minimal nyonto Abah. Malah Abah berharap sampean itu bisa jauh lebih hebat daripada Abah. Yo luwih alim, Abah ki ra iso ngaji, sampean kudu sing pinter ngaji, sing sregep. Ya kudu luwih hebat. Cita-citane ngono. Abah seneng banget ketika duwe anak sing luwih pinter toko Abah. Bangga ndahne banggane aku. Ndahne banggane. Pemain Arif misale iso keliling dunia. Masyaallah. Biar sampean ra ngerti saiki kaya ngene. Sampean iso dadi mubalig ad-da'i ila Allah, penceramah sing luwih pertimbangan Anwar Zahid. Sampean ra roh kok. Lagi munggah panggung assalamualaikum wi penonton jamaah semaput kabeh misal napa seneng bangga gak mungkin terus apa wah cah iki aja sampe luwih pinter teko aku nyaingi aku ora ono ngono duwe cita-cita ngono ku ora ono guru nang murid itu padha karo wong tuwa nang anak. Orang tua akan bangga, bahagia ketika anaknya hidupnya lebih enak daripada orang tuanya. Wong tuwa iki ketok ae ta seneng alhamdulillah anakku uripe wis penak. Anake uripe luwih sejahtera timbang dheweke. Wong tuwa iki seneng wisan. Guru yang ngono. Guru duwe murid nang luwih pinter akhire dadine. Alhamdulillah. Saling ini sampean sok dadi menteri UPW urusan perempuan urusan pengajian weton misalnya sampean duwe sampean nang iso dadi menteri aku bangga ya Allah iki pian melok aku 12 tahun saiki dadi menteri alhamdulillah ngono ra nyongko aku alhamdulillah topan iso dadi Kapolri misalnya kok orang ngerti tuh Jenderal Topan Jenderal Polisi Topan Masya Allah dan ini banggaku banggaku nunggu ini pundak ini bintang 4 Masya Allah nondasi bintang 7 soalnya nondasi ngeluh terus silaturahim rene Masya Allah dan ini senengku terseleng. Ya jire Topan aku biyen melok Abah 12 tahun. Alhamdulillah saiki di takdir dadi Kapolri. Masyaallah. Anake sinden iso dadi Kapolri. Ngono ya Pan ya. Ora ngerti kok. Lho. Wong ora ngerti. kaya sapa iki sing bar kecemplung kali sapa jeneng Rozi, sapa ngerti nek Rozi iso ben ra dadi apa-apa. Yo penggaweane tukang guwaki sepeda motor no kali. Mulane terus nong mokong di kandani pak. Loh jam walu wesan. Waqala lan dawuh sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ad-dunya daru sidqin liman saddaqaha wa daru najatin liman fahima anha. Ad-dunya utawi donya iku daru sidqin. Ya. Negara, nedari ya ya apa jenenge desoe, desoe kebenaran, desoe temen. Liman kedua wong sedekah kang benerakan sapa man ha ing donya wa daru najatin lan desoe keselamatan liman kedua wong fahima kang faham sapa man anha tentang donya karek wonge ya wonge temen donya iku iso dadi sarana temen kelakon temen hasil temen urusanmu sapa temen bakal tinemu ngono kuwi donya iku iso dadi dunia itu bisa jadi dunia itu bisa jadi desa keselamatan, negeri keselamatan kanggone wong sing paham wong nek sing wong nek paham urip nang dunia itu bisa jadi sarana selamat. Terus wadaru hinalan desa ini kesugihan sogeh liman kedua wong tazawwada tazawwada kang golek sangu sapa man minha saking dunia lek pancene dhewe pinter ya, membekali diri. Wes, saiki sing nomor piro iki? Siji, loro, telu. Dari lima sifat tercela, wong sing akeh donyane. Wasyuhun syadidun, wasyuhun lan medit syadidun kang banget. Mau medit biasane, wongi tambah sugih tambah medit. Aibukhlun tegese bakhil muta'un kang denut. Biasane wong iku mung ndak akeh donyane mundak nemen medite, mundak emane. Koyok-koyok, pokoknya nek somben, somben aku nek sugih. Donyoku takke berjuang. Aku ora ngarah eman. Pokok aku nek ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih. Wis to. Aku ora ngarah eman. Dhuwitku pokok takke bangun pondok. Dhuwitku pokok takke ngingoni bocah ngeramut bocah-bocah yatim. Cita-citane ngono. Urung sugih, urung dadi wong sugih, duwe cita-cita ngono, bareng dadi wong sugih tenan embel. Wong mundak sugih biasane mundak medit. Nek sik melarat ngono cita-citane, pokoke aku sok ben sugih, ahli berjuang. Tak kembangun pondok. Santriku tak gratisi kabeh. Ngono gayane urung sugih ngomong ngono, bareng sugih ya pret. Angel lho ngono ku nata ati ngono ku. Sama orang ngandel, wong ini mundak sugih mundak mundak sugih mundak medit. Saiki sampeyan ae tak gawe contoh. Misalnya sampeyan ya. Sampeyan urung patek sugih. Duwe pitik 5. Burus-burus ana pitike apik-apik. Apik-apik pitik sampeyan. Terus ana tangga sampeyan duwe gawe. Sampeyan diomongi wong e ra patek ndek dhuwit. Dek aku apa ndek gawe dek nang piye ngene iki butuh lawuh ketoke pitikmu kok apik-apik limo. Terus dulure sampeyan dhewe wae wis dulure sampeyan dhewe. Iki aku pengen nyonak pe nyunat napa anakmu. Umpama pitik sampean tak jaluk siji piye? Mesti sampean kekno. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kei yo duwe pitik 5 dijaluk siji. Kei, ora apa-apa kekno. Isek duwe pira? Isek duwe pira? Papa, akhirnya sampean mundak sugih, mundak sugih, mundak sugih, mundak sugih, duwe sapi 5. Sampean duwe sapi 5, terus dulur sampean apa duwe gawe diomongi, Dik. Sapimu 5 lewu-lewu, Dik. Tak jaluki situ, Dik ya. Tak belehi situ. Kekno apa ora? Hah? Nah, ya ora ngira kok. Nek pitik kan enteng sekan. Nalika sek melarat duwe pitik dijaluk tanggane, dijaluk dulure, kadang dikekno. Bareng mundak sugih duwe sapi dijaluk tanggane Padahal wong sugih duwe sapi 5, wong melarat duwe pitik 5. Nah sing melarat sedekah pitik 1, sing sugih sedekah sapi-sapi 1. Kuwi ganjarane padha. Penak wong sugih ta penak wong melarat? Berarti kowe pengen melarat. Saman kaya ngene iki lho saiki, saman saiki. Saiki saman urung sugih ya. Duit 10.000. Terus dijaluk kancamu 1.000 mergo kancamu ora ndek duit, pengen tuku jajan. Lah sampean kaya itu? Saman kaya itu? Kaya 1.000 ya. Terus saman mundak sugih sampean duit 10 juta terus dijaluk kancamu 1 juta. Mbok kaya ora? Uang ini mundak sugih mundak. Aiman tenanan nih. Nomor 4 waqillatul wara'i lan sidike wirai. Waqillatul wara'i lan sidike wirai. Ai adamihi tegese ora anane wirai. Fal wara'u mongko te wara' wirai. Apa to wirai huwa ya al wara' iku ijtinabus syubhati. Ijtinabus syubhati. Ngedohi pira-pira barang syubhat. Menjauhi pira-pira barang kang syubhat. Khaufan krana wedi minal wuku'i saking tumiba fil muharramati yang dalam biro-biro perkara kang den haramaken. Yang dinamakan warok, yang dinamakan wirai, menjauhi yang syubhat karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Syubhat itu kan enggak jelas halal harame, diarani halal yo enggak, diarani haram yo enggak. Iku jenenge apa? Syubhat. Iku ae dijauhi. Kenapa? Takut kalau itu sampai dadi haram. Yang syubhat saja dijauhi, apalagi yang haram. Itu namanya orang wirai. Waqilalatan ngendika akan huwa utawi warok iku mulazamatul amali, netepi pira-pira amal al jamilati kang bagus. Berusaha netepi amal-amal sing apik. Pokoknya amal nek apik iku ditelateni, dilakoni, tetep dilakoni angger amal kuwi apik. Nomor 5 wanisyanul akhirati. Ini wanisyanul akhirati lan lali akhirat. Ini sifatnya wong sing akeh donyane biasane. Lali akhirat. Qala ngendika sapa al-qailu samenten riyen disambung benjing wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jamaah Aisyah, mantun jamaah Aisyah langsung kegiatan. Ojok molor ben ora dalu-dalu sampean nggih. Jamaah Aisyah wiridan sambung salat tasbih, mantun salat tasbih langsung kegiatan, nggih. Wayahe apa kegiatannya ini? Burda. Nggih, langsung kegiatan. Kedisian speaker banter kae. Ana piye kowe? Ana krungu wong nyengek-nyengek. Allahumma sholli ala Muhammad.